Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa, wa ala alihi wa sahbihi wa man iqtafa, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini. Kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin untuk membahas adab dan akhlak di dalam Islam di Masjid Jenderal Sudirman Purwokerto ini. Kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar Radio Fika Insani 88.8 FM di Purbalingga, Purwokerto, Banjarnegara, Cilacap, Wonosobo, Kebumen, dan sekitarnya, dan juga para pemirsa Yufi TV dan Surau TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah, pada pertemuan terakhir kita telah menyelesaikan pembahasan tentang hadis nomor 12 yang dibawakan oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitab beliau Bulughul Maram, Kitabul Jami'. Kali ini insyaAllah kita akan melanjutkan hadis yang ke-13 yang masih tentang adab berbusana. Masih tentang adab berbusana. Secara spesifik, etika memakai sandal. Kalau pada pertemuan sebelumnya, yaitu hadis yang ke-12, kita telah menyampaikan bahwa salah satu etika yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW ketika memakai sandal adalah mendahulukan kaki kanan. Mendahulukan kaki kanan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah etika yang mungkin dianggap remeh oleh sebagian orang mengenai memakai sandal ini, yaitu larangan dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk memakai satu sandal. Apa? Larangan untuk memakai satu sandal. Sesuatu yang mungkin menurut kita ngapain itu disebutkan? Buat apa itu disebutkan? Siapa di antara kita yang mau pakai satu sandal? Ada? Ada? Ada. Jenengan aja enggak kerasa. Kapan? Ketika jenengan kehilangan satu sandal. Atau ketika nyari sandal. Baru ketemu satu, langsung dipakai? Nah, kan? Walaupun kan cuma sebentar Ustaz. Mari kita dengarkan apa yang disampaikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari beliau yakni Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yamshi ahadukum fi na'lin wahidatin. Tidak boleh kalian berjalan dengan satu alas kaki. Nanti kita akan jelaskan. Tidak boleh kalian berjalan dengan satu alas kaki. Terus bagaimana wahai Rasul? Wal yan'al huma jami'an. Hendaklah dia memakai semuanya berarti kedua-duanya. Atau alternatif yang kedua, au liyakhla'huma jami'an. Atau alternatif yang kedua adalah melepaskan kedua-duanya. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi alternatifnya ada berapa? Dua. Yang pertama, pakai dua-duanya atau tidak pakai dua-duanya. Baik. Berarti adab yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini, dilarang memakai satu alas kaki. Adab ini berlaku buat siapa? Semua orang, laki-laki, perempuan, tua, muda, pejabat, rakyat jelata, atasan, bawahan, semuanya, tidak ada pengecualian. Ada enggak? Ada pengecualian? Tidak ada. Yakin? Bagus. Pengecualian bagi mereka yang kakinya cuma satu. Kalau berarti hadis ini berlaku bagi mereka yang kakinya dua. Kalau yang kakinya satu enggak boleh pakai satu sandal, gimana? Satunya mau dipakai di mana? Masih ada yang dikecualikan lagi? Selain yang cuma punya satu kaki? Apa? Mungkin masuk juga dalam pengecualian itu adalah orang yang punya dua kaki, tapi satunya enggak bisa dipakaikan sandal. Misalnya di gips. Bisa? Di gips pakai sandal bisa? Nyandole keberiwe. Kecuali kalau sandal limited edition. Yang memang dibikin hanya untuk itu. Maka hadis ini wallahu alam berlaku bagi mereka yang punya dua kaki atau yang kakinya normal. Tidak boleh bagi yang normal kakinya untuk memakai satu alas kaki. Nabi SAW mengatakan la, tidak boleh. Berarti larangan. Dan kita tahu di dalam agama kita, larangan itu tidak satu level. Larangan di dalam agama kita itu berlevel-level. Sebagaimana perintah di dalam agama kita berlevel-level. Perintah ada yang hukumnya, perintah ada yang levelnya wajib, ada perintah yang levelnya sunnah. Larangan juga sama. Larangan ada yang levelnya apa? Haram. Dan ada larangan yang levelnya makruh. Kira-kira. Larangan yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW tidak boleh memakai satu alas kaki. Itu yang haram apa yang makruh? Hah? Makruh apa haram? Lah milih sing kabang bae Ustaz. Menurut mayoritas ulama. Apa? Menurut mayoritas ulama, bahkan ada sebagian ulama seperti Imam Nawawi menukil ijma bahwa level larangan dalam hadis tersebut adalah makruh. Apa? Makruh. Tapi ada segelintir ulama seperti Imam Ibn Hazm dan juga diikuti oleh Imam As-San'ani, beliau berdua berpendapat bahwa levelnya adalah haram. Sehingga resikonya, kalau kita pakai pendapat kedua ulama tersebut, kalau ada orang pakai satu sandal, berarti dosa. Karena hukumnya haram. Tapi kalau kita pakai pendapat mayoritas ulama, ketika ada orang pakai satu sandal, dosa enggak? Dosa enggak? Enggak. Karena melakukan sesuatu yang makruh. Pilih sing ndi? Terlepas apakah haram atau makruh, selama ada larangan. Selama ada larangan, ngapain dikerjakan larangan tersebut? Ngapain dilanggar? Kita ini seorang muslim harus meyakini bahwa setiap yang dilarang oleh agama kita pasti berakibat buruk. Pasti. Ketika dilanggar pasti berakibat buruk. Entah itu larangannya sifatnya haram atau larangan itu sifatnya makruh. Loh Ustaz, kalau sandalnya putus gimana Ustaz? Sandalnya putus di tengah jalan, tahu-tahu putus. Yang putus cuma satu. Yang satunya enggak putus, gimana Ustaz? Alternatifnya ada dua. Pakai dua-duanya atau lepas dua-duanya. Loh Ustaz, pakai dua-duanya gimana? Sulit Ustaz. Mari kita dengarkan nasihat Nabi SAW. Idzan qata'a syis'u ahadikum. Kalau seandainya tali sendal kalian putus. Subhanallah. Nabi SAW sampai bahas masalah tali sendal putus itu loh. Masya Allah. Kalau bukan ajaran yang sempurna itu gak ada, gak mungkin. Ini adalah menunjuk salah satu poin yang menunjukkan betapa sempurnanya Islam. Sampai sendal putus saja dibahas gitu loh. Seandainya salah satu di antara kalian sandalnya putus, fala yamshi fil ukhra, maka jangan dia memakai satu sandal yang masih benar. Hatta yuslihaha, sampai dia memperbaiki sandal tersebut. Hadis riwayat Muslim. Kesuwen Ustaz. Loh, yang namanya memperbaiki kan ada memperbaiki sementara, ada memperbaiki paten. Kalau memperbaiki sementara gimana caranya? Peniti. Masa kita kan pernah mengalami dan sampai sekarang masih banyak orang yang naik sendal apa nih? Sendal jepite tugel kan apa? Peniti, seret. Tugel maning, peniti maning. Nanti orang bisa. Itu kan cuma sementara. Masih bisa kita pakai kira-kira. Ya, kalau ternyata wah nyari peniti enggak ada Ustaz. Ya sudah. Ambil alternatif yang satunya apa? Lepas dua-duanya. Ustaz, kenapa sih kok enggak boleh? Kenapa kok enggak boleh? Para ulama kita, mereka berusaha untuk menggali, untuk mengambil kesimpulan. Apa alasannya? Apa hikmahnya di balik larangan dari Nabi kita Muhammad SAW tersebut? Dan tidak mungkin Nabi SAW melarang sesuatu sekedar melarang. Sing penting raulih. Ya, bodoh ngono. Ya. Itu sulit untuk diterima. Walaupun kita tidak diharuskan untuk mengetahui hikmah setiap perintah atau larangan. kita tidak diharuskan untuk mengetahui setiap hikmah dari perintah atau larangan agama. Kalau tahu, alhamdulillah. Kalau enggak tahu, no problem. Yang penting kita ikuti aturan Allah dan Rasulnya SAW. Karena aturan Allah dan Rasulnya SAW pasti yang terbaik. Dan tidak ada aturan Allah dan Rasulullah SAW yang mengada-ada. Tidak ada. Mengada-ada itu apa maksudnya? Sekedar untuk mempersulit, itu enggak ada. Pasti setiap aturan Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam ada hikmah di baliknya. Cuman ada yang kita ketahui dan ada yang tidak kita ketahui. Nah, para ulama kita ketika membahas tentang masalah larangan memakai satu alas kaki, mereka menyebutkan beberapa alasan atau beberapa hikmah. Yang pertama, di hadapan saya ada lima. Ada lima alasan. Yang pertama, perilaku tersebut, ketika saya bicara perilaku tersebut maksudnya apa? Pakai sandal satu. Perilaku tersebut tidak sejalan dengan tujuan beralas kaki. Alasan yang pertama apa? Perilaku tersebut tidak sejalan dengan tujuan beralas kaki. Ketika jenengan pakai alas kaki, ada tujuannya? Apa tujuannya? Melindungi kaki dari macam-macam. Dari hal-hal yang bisa membahayakan. Dan hal-hal yang membahayakan macam-macam. Satu, duri. Dua, paku. Tiga, pinus. Ini pada bahaya. Empat, panas. Lima, kotoran, najis, yeah. Dan seterusnya, enam, kuman, dan seterusnya banyak sekali. Itu tujuannya. Kita pakai sandal, kita pakai sepatu, tujuannya, tujuan utamanya, ya, yeah. Karena mungkin ada tujuan-tujuan yang lain. Tujuan utamanya adalah untuk melindungi kaki. Nah, sekarang ketika yang dipakai cuma satu, apa tujuan itu tercapai? Tercapai satunya, yang satunya gak tercapai. Sehingga konsentrasinya itu akan terpecah. Seharusnya dia konsentrasi ke jalan, akhirnya dia konsentrasi untuk jalannya itu apa? Pincang, dengklang. Tujuannya ingin melindungi, malah membuat dia menjadi dengklang, pincang, akhirnya malah kepleset, malah ora sida untuk mendapatkan perlindungan buat kakinya. Makanya dilarang oleh Nabi SAW untuk memakai satu sandal, sebab perilaku tersebut tidak sejalan dengan tujuan beralas kaki. Ini alasan yang keberapa? Pertama. Yang kedua, biar adil. Apa? Biar adil. Apa? Adil. Ya. Benora? Benora kesirian. Supaya tidak iri. Ya. Adil antara anggota tubuh kita. Subhanallah. Adil itu. Perilaku adil itu diperintahkan dalam segala kondisi. Bahkan kepada musuh pun kita disuruh adil. Kalau sama musuh aja disuruh adil, apalagi sama anggota tubuh sendiri gitu loh. Sama musuh saja yang kita benci, kita harus adil. Apalagi sama tubuh kita sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman ketika berbicara tentang perintah untuk berlaku adil. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu. Jangan sampai kebencian kalian kepada seseorang membuat kalian tidak berlaku adil kepada orang tersebut. Ini adil kepada siapa? Musuh. Berat atau ringan? Berat atau ringan? Berat. Seorang hakim. Seorang hakim berhadapan dengan seorang terdakwa. Dan ternyata terdakwa ini adalah musuh dia. Dan setelah diteliti ternyata terdakwa ini enggak bersalah. Kepriwe? Kepriwe? Apakah dia akan putuskan ini tidak bersalah? Atau kira-kira kapan maning? Ya atau tidak? Berat. Berlaku adil kepada orang yang kita benci. Itu berat. Tapi justru disitulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu." Jangan sampai kebencian kalian kepada seseorang membuat kalian tidak berlaku adil kepada dia. Berarti adil itu diperintahkan dalam segala kondisi. Kenapa demikian? I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Bersikap adillah, karena sikap adil itu lebih dekat kepada ketakwaan. Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 8. Surat apa? Al-Ma'idah ayat 8. Sudah berapa ini? Dua. Yang pertama apa? Tidak sesuai tujuan. Yang kedua, biar adil. Yang ketiga, menghindari caper. Apa? Menghindari caper. Apa caper? Cari perhatian. Sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa caper itu tidak selalu tercela ya. Ini caper dalam tanda kutip. Kenapa demikian Ustaz? Karena ketika orang pakai satu sandal, kira-kira jadi perhatian orang banyak enggak? Iya. Ya. Jadi perhatian orang banyak. Dan sebenarnya di dalam agama kita, kalau tidak ada tujuan yang mulia, mencari perhatian itu tidak dianjurkan. Kalau tidak ada tujuan mulia. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani, "Man labisa thauba syuhratin fid dunya." Barang siapa memakai baju yang membuat dia tenar. Apa? Barang siapa memakai baju yang membuat dia tenar di dunia, albasahullahu thawba madhallatin yaumal qiyamah, maka Allah akan pakaikan kepada orang tersebut pakaian kehinaan pada hari kiamat. Apa? Barang siapa memakai pakaian ketenaran, pakaian membuat dia tenar, maka Allah akan pakaikan kepada orang tersebut pakaian kehinaan pada hari kiamat. Apa maksudnya pakaian ketenaran? Para ulama kita menjelaskan, pakaian yang dipakai dalam rangka supaya dia terlihat menonjol, sehingga menarik apa? Perhatian. Sesuatu yang menonjol itu bisa jadi terlalu mahal, atau pakaian tersebut terlalu jelek. Mungkin atau tidak? Mungkin. Jadi yang namanya pakaian populer, pakaian terkenal itu enggak mesti harus yang bagus banget, mahal, melong-melong. Nanti saben wong sing weruh silu saking apane? Saking melonge. Ya. Tidak mesti harus seperti itu. Bisa jadi pakaian tersebut, kata para ulama kita, pakaian yang super jelek. Bukan karena dia memang tidak punya baju lain kecuali itu. Itu lain masalah ya. Lain masalah. Orang yang memang dia tidak punya baju lain kecuali itu. Karena tidak punya uang untuk beli baju. Jangankan buat beli baju, untuk makan saja susah. Itu lain masalah. Kita bukan ngobrolin orang yang seperti itu. Kita lagi ngobrolin orang yang mampu untuk beli baju, tapi sengaja dia itu pakai baju yang super jelek. Supaya apa? Zuhud temen. Apa zuhud? Masya Allah, sederhana banget ya wong kaya. Ya. Sehingga setiap orang ngobrolin, wah kayak wong jan. Mobilnya 5 tapi kelambinnya sewek-sewek ya. Dia memakai baju itu dengan maksud supaya terkenal. Itu namanya baju popularitas. Ya. Itu yang dimaksud dengan baju popularitas. Sengaja memakai baju itu supaya terkenal, kemudian merasa lebih tinggi, sombong dibandingkan yang lain. Makanya apa hukumannya? Dikasih oleh Allah pakaian kehinaan. Direndahkan oleh Allah pada hari kiamat. Karena di dunia dia memakai sesuatu merasa lebih tinggi dibandingkan yang lainnya. Sombong, angkuh dibandingkan yang lainnya. Akhirnya hukumannya dibalik sama Allah pada hari kiamat. Direndahkan. Nah, pakai satu sandal itu memicu hal tersebut. Makanya tadi saya katakan, menghindari apa? Caper. Cari perhatian. Berapa ini? 3. Yang keempat. Supaya tidak tertuduh. Supaya tidak tertuduh. Apa? Kurang waras. Supaya tidak tertuduh kurang waras. Mungkin gak tuduhan itu akan terlontar? Sangat mungkin. Ya, sangat mungkin. Segampangannya lah, misalnya celana panjang misalnya. Sing sebelah kanan diketok nanti dengkul, sing siji didawakakan ke periwan jajah. Kira-kira orang itu yang terbersit di benak orang ngelihat orang kayak gitu gimana? Ya sudah selesai. Ki wong anu urung saatnya metu sekang sakura wis metu iku. Tahu ruang sakura? Tahu, rumah sakit jiwa. Ya, belum saatnya keluar sudah keluar. Nah, kita kan enggak mau, masa dikatakan alhamdulillah akal kita sehat, alhamdulillah kita masih waras. Masa dituduh sama orang gak waras, kan kita gak mau. Ya. Dan tuduhan itu adalah tuduhan yang tidak baik ketika disematkan kepada kita. Berapa ini? 4. Yang kelima. Agar tidak menyerupai setan. Apa? Agar tidak menyerupai setan. Ustaz, emang pernah lihat setan, Ustaz? Bukan saya yang menyampaikan. Saya terus terang belum pernah lihat setan dan gak mau lihat setan. Saya heran ada sebagian orang, keprisi caranya ben bisa peru? Setan. Gue maca surat al-jin bae. Suka ngendi gue. Maca surat jin nang tempat sing peteng ben bisa weruh setan. Untungnya apa weruh setan? Untungnya apa? Ada sebagian orang itu melakukan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Apa terus kalau misalnya lihat setan terus jadi istimewa gitu? Ya. Ada sebagian orang itu mengatakan, wah si fulan ini punya indera kok 6. Dia itu punya kelebihan. Kelebihannya bisa melihat makhluk-makhluk halus. Itu bukan kelebihan mas, itu kekurangan. Itu bukan kelebihan. Inilah kadang-kadang sebagian orang itu barometer penilaiannya ini kurang benar gitu loh. Wong kekurangan kok dikatakan kelebihan. Apa untungnya bisa melihat setan? Ya, enggak bisa tidur. Mengkamar mandi wedi. Sedek orang ndelong setan bae kamar mandi wengi-wengi wedi. Apa maning ndelong setan? Malu ya, sebesar ini kamar mandi sendirian enggak berani loh. Lewat kuburan enggak berani ya. Masih ada? Jangan-jangan masih ada di sini. Apa tadi alasan yang kelima? Supaya tidak menyerupai setan. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahaa 'anil masyi fi an-na'lil wahidah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang berjalan dengan satu sandal. Nabi SAW melarang berjalan dengan satu sandal. Waqala, dan beliau bersabda, inna syaitana yamshi bin na'lil wahidah. Dan beliau melanjutkan sabdanya bahwa setan sesungguhnya berjalan dengan satu sandal. Berarti setan nganggo sandal, usah sandalnya kayak ngapa? Ora perlu ngerti. Mereknya apa? Ora perlu. Ora nagunane ora. Ya. Ini dari Nabi SAW mengatakan sudah setan pakai satu sandal. Enggak perlu dibahas mereknya apa, warnanya apa, bentuknya gimana. Saya pengen bikin desain seperti itu, enggak perlu. Ya. Hadis riwayat At-Tahawi di dalam kitab beliau Syarah Mushkilil Athar. Dan kita tidak perlu untuk mengatakan ada orang pakai satu sandal. Apa? Setan. Ya. Ya, cukup saja diingatkan dengan alasan-alasan tadi. Kemudian terakhir ya mungkin bisa dikatakan itu perilakunya setan. Berapa berarti ini? 5. Kita ulangi yang pertama. Tidak sesuai tujuan pakai alas kaki. Yang kedua, biar adil. Yang ketiga, menghindari caper. Yang keempat, supaya tidak tertuduh kurang waras. Yang kelima, supaya tidak menyerupai setan. Hadis yang tadi kita bawakan dan beberapa hadis yang lainnya yang berbicara tentang masalah etika ini rata-rata menggunakan kata-kata la yamshi. La yamshi artinya jangan kalian berjalan dengan satu sandal. Jangan berjalan dengan satu sandal. Kasih garis-garis bawah kata-kata berjalan. Cetak tebal kata berjalan. Dari redaksi hadis ini, sebagian ulama berpendapat larangan ini berlaku hanya ketika berjalan. Karena hadisnya pakai redaksi apa? Berjalan. Jangan berjalan pakai satu sandal. Hadis berikutnya juga jangan berjalan pakai satu sandal. Hadis yang berikutnya juga jangan berjalan. Menurut sebagian ulama, larangan ini hanya berlaku ketika sedang berjalan saja. Berarti apa? Berarti lanjutkan. Kalau tidak berjalan, contoh berdiri. Contoh berikutnya, duduk. Contoh berikutnya, numpak motor. Numpak motor gue melaku apa jagung? Melaku apa jagung ya? motornya sing jalan, tapi dianya apa? Duduk. Berarti kata sebagian ulama, kalau selain kondisi berjalan tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Toh alasannya tidak boleh adalah untuk melindungi kaki. Sedangkan ketika kita sedang duduk, ketika kita sedang berdiri, tidak ada yang perlu dilindungi. Sedang duduk biasa saja. Ini pendapat sebagian ulama, akan tetapi yang lebih aman adalah pendapat yang lain yang mengatakan ini larangan berlaku dalam segala kondisi. Baik ketika berjalan maupun berdiri ataupun naik kendaraan ataupun ketika sedang duduk. Kenapa? Tadi kan kita sudah sampaikan alasannya ada macam-macam. Bukan cuma satu saja. Yang kedua adalah adil. Sekarang kalau misalnya kita sambil duduk yang dipakaiin sandal cuma satu, kan juga tidak adil. Ya, dan juga tidak adil. Kadang-kadang kita tuh enggak sadar seperti yang saya sampaikan tadi. Pakai satu sandal. Contohnya tadi, ketika nyari sandal satunya. Dan kadang-kadang kita yang namanya sandal yang ya saya tidak katakan hilang, sandal apa? Keteling sut, apa bahasa Indonesia keteling sut? Ketriwal ya pada bah. Apa keteling sut? Emang bahasa Jawa itu kaya sekali. Kepintal keteling sut. Aduh, apa ya? Belum ketemu. Sandal belum ketemu. Padahal sebenarnya sandal yang belum ketemu salah satunya itu bisa jadi kiri, bisa jadi kanan kan? Iya, kalau yang belum ketemu itu yang kiri misalnya. Dia akan pakai sandal kanan dulu. Tapi kalau sebaliknya gimana coba? Kalau kita tetap memaksakan memakai sandal yang ada, akhirnya kita terjerumus kepada dua kekeliruan sekaligus. Yang pertama, mendahulukan kaki kiri. Yang kedua, memakai satu sandal. Makanya mendingan sabar deh. Carinya pakai mata, bukan pakai apa? Bukan pakai kaki. Cari pakai mata di mana? Ketemu alhamdulillah, enggak ketemu nyeker. Ya, enggak ketemu nyeker. Satu, ini contohnya, kita kadang-kadang enggak sadar pakai satu sandal. Contoh yang lain. Dan ini kadang-kadang saya alami juga. Ketika nyopir. Ketika apa? Nyopir. Ada sebagian dari kita itu terbiasa nginjek gas tidak pakai sandal. Betul? Seperti saya. Karena dari awal belajarnya itu nyeker. Ya, belajarnya nyeker. Sehingga ketika pakai sandal itu sensitivitasnya itu berkurang gitu. Ya, feelingnya itu enggak. Ini nginjeknya itu seberapa? Itu kan pakai feeling ya, mainnya feeling gitu. Nah, itu kadang-kadang enggak sadar. Ketika kita lepas, yang dilepas cuma satu. Sedangkan yang kiri tetap pakai sandal. Dan ini sebaiknya dihindari. Jadi nasihat buat saya pribadi sebelum buat jenengan. Ya. Kalau sandal no problem ya, gampang lepasnya. Tapi kalau udah pakai sepatu itu yang repot. Arep apa? Ngelepas gitu dan seterusnya. Makanya saya lebih suka pakai sepatu yang pakai apa namanya? Keletekan daripada pakai tali. Ya. Masih ada pembahasan yang lainnya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadis yang tadi kita bahas menyebutkan tentang larangan memakai satu sandal. Apakah larangan itu hanya berlaku kepada sandal saja? Atau berlaku kepada setiap alas kaki? Karena alas kaki bukan hanya sandal. Ada sandal, ada sepatu. Sepatu pun macam-macam. Ada sepatu pantopel, ada sepatu olahraga, ada sepatu boot. Ya. Itu berlaku hanya pakai hanya terhadap sandal saja atau tidak? Kalau kita lihat hadisnya, ya. Rasulullah SAW bersabda, "La yamshi ahadukum fi na'lin wahidah." Tidak boleh kalian berjalan menggunakan satu na'lun, na'al. Kalau kita lihat di kamus, ya, Arab Indonesia, mungkin kita akan temukan banyak di antara kamus itu menerjemahkan na'lun adalah sandal. Padahal kalau kita merujuk kepada kamus-kamus induk, ya, kamus-kamus induk Arab ke Arab, ya. Set kamus kok Arab ke Arab? Buat sebagian orang membaca Arab ke Arab itu lebih mudeng daripada Arab ke Indonesia. Ya. Sebagaimana sebagian orang itu lebih suka membaca buku asli Arab daripada buku terjemahan. Kadang-kadang memahaminya lebih lama memahami buku terjemahan daripada buku Arab. Kalau kita merujuk kepada kamus-kamus induk, maka kita akan temukan misalnya sebagian ulama seperti Imam atau Al-Allamah Ibnu Sidah, beliau mendefinisikan na'lun tadi, ma waqaita bihil qadama minal ard. Na'lun itu adalah sesuatu yang kamu gunakan untuk melindungi kaki dari tanah. Sesuatu yang kamu gunakan untuk melindungi kaki dari tanah. Kalau kita lihat definisi ini berarti termasuk apa? Sepatu. Ya. Yeah. Sesuatu yang digunakan untuk melindungi kaki dari tanah. Termasuk di dalamnya sepatu, termasuk di dalamnya sandal, dan mungkin termasuk di dalamnya kaos kaki. Ya. Yeah. Karena itu juga melindungi dari lantai, dari tanah. Maka larangan dari Nabi SAW tadi berlaku buat bukan hanya untuk sandal, tapi buat setiap alas kaki. Terakhir, seperti yang pernah kami janjikan kemarin, memakai sandal selen. Memakai sandal selen berbeda antara kanan dan kiri. Berbeda di sini bukan berarti bentuk ini buat kanan buat kiri, berbeda di sini maksudnya lah warnanya atau modelnya, jenisnya, yang satu sandal, yang satu sepatu misalnya, atau yang satunya sepatu sandal misalnya, atau yang sering kita lakukan sing kanan abang sing kiwe hijau badannya. Ustaz kita kan apa namanya menampung setiap warna. Apakah itu diperbolehkan? Kata sebagian ulama seperti Imam Ibnu Muflih dalam kitab beliau Al-Adabus Syar'iyyah, itu hukumnya makruh. Hukumnya apa? Makruh. Maka kalau tidak terpaksa, maka jangan. Kalau tidak terpaksa jangan. Terpaksa itu contohnya gimana Ustaz? Tidak ada sandal kecuali itu. Dan kalau kita enggak pakai sandal bahaya. Ustaz, masa enggak pakai sandal bahaya? Oh, subhanallah. Di beberapa tempat enggak pakai sandal itu efeknya luar biasa. Contoh misalnya di daerah yang panas. Contohnya di mana? Mekah, Madinah. Makanya di sana disediakan sandal cuma-cuma bagi mereka yang kehilangan sendal. Jangan pakai, jangan apa? Nyeker. Pernah ada yang nekat nyeker. Melepuh. Sehingga dia tidak bisa berjalan kaki sampai berminggu-minggu. Itu efeknya. Ya. Sekarang dalam misalnya dalam kondisi seperti itu di hadapannya cuma ada sendal selen. Kira-kira pakai apa enggak? Ya pakailah. Karena menjaga keselamatan kaki itu lebih diprioritaskan daripada sekedar dalam tanda kutip menghindari sesuatu yang hukumnya makruh. Itulah yang namanya prioritas di dalam menilai sesuatu. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini pekan ketiga. Ini pekan ketiga. Kita akan memulai kembali dua kajian yang biasa kita lakukan di pekan yang ketiga. Yang pertama adalah fikih Asmaul Husna, mempelajari makna dan kandungan Asmaul Husna. Waktunya kapan? Besok Sabtu ba'da subuh. Tempatnya di Masjid Agung Purwokerto. Setiap Sabtu ketiga setiap bulannya. Ya. Kemudian malam Ahad ketiga itu temanya Tazkiyatun Nufus di Masjid 17. Itu akan kita mulai setelah liburan Pasca Idul Fitri. Mudah-mudahan Allah memberkahi setiap amal saleh kita. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.